Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mabai Fai Faqala al-muallifu rahimahullah ta'ala, babul mujahadah, bab mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam beragama. Ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat, wa qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh mereka berkorban dalam agama, fina, di jalan kami, lanahdiyannahum, maka benar-benar kami akan memberikan hidayah kepada mereka, petunjuk kepada mereka, subulana, menuju jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah betul-betul ya bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Lihat komentar Syekh Mustafa Dib Al-Bugha ya di syarah Suratul Ankabut. Jahadu, jahada yujahidu, jahadu, wawnya waw fa'il, ya domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jahadu fina, finanya jar majrur muta'alliq dengan jahad. Ai badalu juhdahum, yaitu orang-orang yang betul-betul mengerahkan kemampuan mereka, kesungguhan mereka, fi muqawamatin nafsi, untuk melawan hawa nafsunya, wasyaitani, melawan dirinya, melawan setan, wal hawa, melawan hawa nafsunya, wa a'da'id-dini, melawan musuh-musuh agama dalam jihad fisabilillah, min ajlillah, karena Allah. Maka orang-orang yang seperti ini, mujahadah seperti ini, maka Allah akan berikan petunjuk kepada mereka, subulana, ke jalan-jalan kami. Subul jamak dari sabil, ay turuk, turuk usairi, yaitu berbagai jalan, ya berbagai jalan yang itu adalah perjalanan ilallah, menuju Allah. Ya, at-turqus, turqus sayri, al-wusulu ila jannatihi, yang akan menghantarkan dia menuju surga-Nya Ta'ala. Wa dzalika bitta'ati wal mujahadati, yang demikian itu dengan melaksanakan berbagai ketaatan dan mujahadat dan kesungguhan. Wa innallaha la ma'al muhsinin ay bitaufik, dan Allah betul-betul akan memberikan bersama orang-orang berbuat ihsan. Ini sifat ma'iyah. Ini sifat ma'iyah yang khasah, bukan amah. Kalau sifat ma'iyah yang amah, Allah bersama makhluk, seluruh makhluknya, dalam bentuk ilmu, mengetahui mereka, melihat, mendengar. Tapi di sini, ada ma'iyah khasah, Allah bersama mereka, yaitu bitaufik wa ta'yid, dengan memberikan taufik kepada mereka, ta'yid, ya, pertolongan, dukungan kepada mereka. Kemudian, Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat kedua, wa qala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadalah engkau kepada Rabbmu hingga datang keyakinan. Lihat al-yakin al-mautu. Yakin adalah kematian. Bukan yakin adalah yakin versi bahasa kita. Sehingga batas akhir ibadah adalah kalau sudah yakin gak perlu ibadah lagi. Ya, sehingga jadilah sekte-sekte sufi yang menyimpang, ada makrifat hakikat. Gak ibadah, gak sholat, gak puasa. Gak ada ibadah. Enggak ada larangan. Mereka menyangka bahwasanya mereka sudah bukan mukallaf yang dibebani syariat. Yang sholat, yang puasa, yang segala macam ibadah itu orang syariat yang belum yakin. Ya. Ini mereka salah memahami makna ayat. Karena makna yakin adalah al-maut, kematian. Ya, di surah Al-Muddatsir Allah Ta'ala berfirman, qalu ma salakakum fi saqar, kenapa kalian ada di neraka saqar? Penduduk neraka Saqar menjawab, Pak, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu enggak salat. Wa lam nakum nutimu miskin. Kami dulu enggak memberikan makan pada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al fa'idin. Kami dahulu apa? Berbicara kepada orang, berbicara buruk bersama orang yang berbicara buruk. wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari kiamat hatta atana al-yaqin. Sampai datang yakin yaitu kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, beribadah engkau kepada Rabbmu sampai datang kematian. Karena kematian adalah batas akhir ibadah. Idza matal insan in qata'an anhu amaluhu. Apabila manusia mati, amalnya terputus. Ya. Terputus kecuali tiga hal, ya kan, shadaqatun jariyah gitu kan dan seterusnya. Nabi sabdakan tentang Utsman, amma Utsman faqad ja'ahu al-yaqinu min rabbih. Utsman nanti akan datang yakinnya dari Rabb-nya. Ya, yaitu kematiannya. Nah, dalam hadis surat Bukhari. Kemudian waqala ta'ala wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dan berzikirlah, sebutlah nama Rabb-mu watabattal. Ya, lihat ada keterangan enggak? Footnote nomor 3, oh enggak ada. Tabattal itu beribadahlah engkau ilaihi kepadanya tabdila. Ini maf'ul mutlak. Ya, lita'kidil amil, untuk mentakid amilnya yaitu watabattal fil amr. Dan beribadahlah engkau ilaihi kepadanya, kepada Rabbmu tabtila, dengan sepenuhnya. Wa qala subhana faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yarah jawabus syart. Mannya man syartiyah ya'mal fi'lu syart yarah jawabus syart majzum wa alamati jazmihi hadfu harfil illah. Ya. Faman ya'mal, barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, walaupun sebesar biji dzarrah, khairan, yang itu adalah kebaikan, yarah, dia akan melihatnya. Lihat di situ di putnot. Ai in qati' ilaihi. Oh tadi wa tabattal ila tabila in qati' ilaihi. Lihat di footnote. Ya. Misqal. Ya. Wazn wa dzarrah. Ya. Misqal itu wazan, timbangan. Barang siapa yang beramal walaupun seberat dzarrah. Dzarrah adz-dzarratu al-haba'ah. Itu dia adalah haba'ah. Ya, butiran debu. Allati la atlati tara hina ma yadkhulu dau'u syamsi. Butiran debu yang Anda lihat ketika masuk cahaya matahari min nafidatin, dari jendela kelihatan tuh debu-debunya. Kalau enggak kelihatan. Wa qila, ada yang mengatakan zarra itu adalah apa? Sigharu naml. Semut kecil. Ya. Yumkinu hamluha wa yumkinu hamluha, dan bisa saja ditafsirkan dibawa alal ma'na al muta'arif, kepada makna yang biasa sudah diketahui, wa huwal juz'u alladhi la yatajazza. Ya, alladhi la yatajazza, yaitu kepada satu bagian yang tidak terpisah. Ya. Wa qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduh. Ya, wa ma tuqaddimu, tuqaddimu itu fi'lu syart dari ma syartiyah. Tajidu jawabu syart majzum bi hadfin nun. Dan apa saja yang kalian amalkan untuk kalian dari min khairin, dari kebaikan, li anfusikum, untuk kalian sendiri, tajidu, maka kalian akan mendapatinya. Ya, indallah, di sisi Allah huwa khairan wa azama ajra. Yang itu adalah sebaik apa namanya kebaikan dan sebaik-baik pahala. Ya. Wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Sama namanya masyartiyah. Dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, fa waqihal jawbi syak. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wal ayatu fil bab katsiratun ma'lumatun, dan ayat di bab ini sangat banyak diketahui. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis. Wa amal ahadis, wa adapun hadis-hadis. Al-fal awwalu an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Ya, kata Allah, kata Nabi sallam, ya, inna Allah ta'ala qala, Allah ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis yang sebenarnya ini adalah firman Allah tapi tidak melalui perantara Jibril. Kalau pakai perantara Jibril ya Al-Qur'an. Nah, hadis qudsi beda dengan Quran. Quran mutawatir. Kalau hadis qudsi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ya, ada yang maudhu. Tergantung sanadnya. Perbedaannya dengan Quran, kalau hadis qudsi dibaca per hurufnya enggak dapat pahala kayak baca Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan man qara'a harfan min kitabillah, dari kitabullah. Ya falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Tapi kalau hadis qudsi ini kan firman Allah nih, iya kan? Man adali waliyan, itu berapa huruf tuh? Man dua huruf. Apakah dikatakan dapat dua hasanah yang sama dengan 20 pahala kebaikan? Lah. Paham enggak sih? Beda. Kita bawa tumpukan hadis qudsi itu berbeda dengan bawa tumpukan Quran. Kalau bawa tumpukan Quran dalam mazhab Syafi'i, ya. Enggak boleh kecuali ala taharah, ya enggak? Nah, yang musuhu ilal mutahharun. Kadang boleh menyentuhnya kecuali orang yang dalam keadaan suci. Bawa tumpukan hadis qudsi dalam mazhab Syafi'i boleh enggak tanpa wudu? Boleh. Nah, dianjurkan saja. Paham enggak? Ah. Baik, barakallahu fik. Ya, banyak lagi perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Ya, namun semua kalamullah. Kalau hadisnya sahih kalamullah. Ya, man adali, ya. Siapa yang memusuhiku? Lihat, man adali waliyan. Kita langsung aja ke lugatul hadis ya, biar enak langsung dipahami. Al-wali ma'khudun minal walwi walyi. Diambil dari kata waliyu. Apa itu? Maknanya al-qurbu, yang dekat. Wal-wali, yang namanya wali, huwa al-qaribu minallah ta'ala. Makhluk yang sangat dekat kepada Allah. Litaqarrubihi ilaihi, karena dia mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan mengikuti segala perintah Allah, artinya menjalankan. Dan menjauhi segala larangan-larangannya. Wal iksari min nawafil, dan memperbanyak amalan-amalan nawafil, amalan sunnah. Wa qad jaa wasfuhu fil Qur'ani, telah terdapat sifat dari wali tersebut di Al-Qur'an. Bi qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka. Wahum la yahzanun, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih atas dunia yang terluput dari mereka, yang mereka tidak dapat dunia, enggak ada ketakutan, enggak ada kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang mereka beriman dan mereka bertakwa. Nah, ini waliullah. Enggak sedih, takut kehilangan dunia, enggak takut kehilangan dunia, enggak bersedih. Ya, mereka beriman, mereka bertakwa. Orang gila ya bukan wali. Enggak sholat, mereka itu ghairu mukallaf. Ini enggak orang gila wali. Wali-wali apa? Jadi wali nikah aja enggak boleh. Ya. Dalam madzhab Syafi'i syarat wali itu apa? Ya. Al-Islam, akil, baligh, dzukur, laki-laki. Ya, al-adil, dia punya ya, kapabilitas dalam beragama, menjauhi maksiat. Yang terang-terangan. Lihat tuh, laki-laki balik, akil. Nah, orang gila khairu akil. Jadi wali nikah aja gak boleh. Buru-buru wali nikah yang ada ketentuan fikih. Wali murid deh, ngambil rapot gila gitu ya. Nah, ngambil rapot ke gurunya. Lagi cawu satu, gak ada cawu satu adamnya. Semester, liburan semester. Ya, wali murid ini, orang gila, ya gak boleh. Ya, kata wali kelasnya apa-apaan ini. Orang gila, nanti jadi waliullah orang gila, gimana ceritanya? Ya, ya kalau gua orang gila, gua ilmu kalaf. Ya, rufi al kolam ansalasa, pena catatan diangkat dari tiga jenis manusia. Anis sobi hatta yahtalim, wa anil naim hatta yastaikidah, wa anil majnun hatta yakilah. Dari orang gila sampai dia waras, dari orang gila sampai waras. Ya orang gila bukan wali. Ya, nah maka sifat orang beriman. Apa sifat wali itu? Beriman, bertakwa. Dia enggak takut kehilangan dunia. Dia enggak bersedih ketika kehilangan dunia. Ya, dan waliullah enggak punya pakaian khusus, pakai udang-udang ya. Nah, bisa jadi yang pakaian biasa aja, yang penting syar'i pakaiannya menutup aurat syar'i. Waliullah, sifatnya tadi itu tiga. Dia enggak takut, enggak bersedih kehilangan dunia, beriman, bertakwa. Selesai udah. Waliullah. Ya, mungkin dia pelangak-pelongo gitu ya. Datang sholat, dia sholat, zikir sih, dia dakwah, dia berjihad, waliyullah. Ya. Siapa yang memusuhi man ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku, nah siapa yang musuhin dia nih, kata Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka aku nyatak faqad adzantuhu bil harb, aku nyatakan perang kepada dia. Dan waliullah yang paling utama sahabat tabiin, tabiut tabiin, imam-imam mazhab ini waliullah, para wali ini. Cuma yang diangkat waliullah kok si Abdul Qadir Jilani aja ya. Ya waliullah ya, yang utama yang tadi, tiga generasi utama, khairun nas korni summal ladina yalunhum summal ladina yalunhum, sebaik-baik manusia generasiku sahabat, kemudian setelah mereka tabiin, yang berjumpa dengan sahabat tidak berjumpa dengan nabi, mati dalam keadaan iman, summal ladina yalunhum, kemudian setelah mereka tabi'u tabi'in, yang berjumpa dengan tabi'in tidak berjumpa sahabat, mati dalam keadaan iman. Para imam-imam kita, Imam Madzhab, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka adalah waliullah, sultanul awliya. Ya. Masa di sultan awliya, syekhul awliya, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i lah, nasirus sunnah, Imam Ahmad lah, Imam Malik lah. Ya. Imam Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Lais. Nah itu mereka adalah waliullah. Ya. Baru yang setelah itu. Nah, sejadi di antara antum ada yang waliullah. Langak-longo, ya. Nah, tapi dares murojaah, salat. Kemudian ya, salat-salat sunnah, beriman, bertakwa. Ya, ternyata waliullah. Ulo tidurnya ngorok. Kan waliullah enggak ada ketentuan tidurnya kagak ngorok, ya. Siapa yang tidurnya ngorok sini? Hah? Aunan, oh janjian wali itu dia. Janjian itu wali itu dia, aunan itu. Ya kan? Pelangak, pelongo gitu kan. Wali Allah, memang pelangak, pelongo. Ya bisa jadi, ya aunannya. Ya ala pak, wih. Wali Allah pakai baju Golkar. Eh bukan ya, kuning doang. Oh, aduh, kirain Golkar. Ya, aduh. Ente pakai sweater sendiri, beda sendiri. Hah? Dingin. Dingin, masya Allah. Ya, ditabun pakai sweater. Tabun musim hujan jadi hot juga. Lanjut lagi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Ini kita baca hadis terus baca syarahnya ya. Dan tidaklah 'abdi hambaku taqarraba ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bi syai'in dengan sesuatu hal, ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai, mimma iftaradtu 'alaihi. Ya, daripada ya dengan dia melakukan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi hal yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah ialah kita melaksanakan kewajiban apa yang telah Allah wajibkan. Ada orang sholat tahajud semalam suntuk tapi enggak sholat subuh. Wah, ini bukan mendekatkan diri kepada Allah nih, menjauhkan diri kepada Allah. Kayak ada orang nih di bulan puasa semangat terawih. Ya, isanya kagak. Oh, itu ngaco ini. Dia semangat puasa, sholat kagak. Oh, itu ngaco ini. Ya, karena wajibnya sholat lebih kuat daripada wajibnya puasa. Begitu. Nah, itu banyak orang enggak paham kayak gitu. Tugas kita ini mendakwahkan. Ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ya. Dan senantiasa abdi hambaku ya taqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Lihat di footnote itu. Lihat kata Syekh Mustafa An-Nafil, jamu nafilatin, jamak dari nafilah. Apa itu amal-amal nafilah? Wa hiya fil lughati az-ziyadah. Kalau secara bahasa tambahan. Wal muradu huna, namun yang dimaksud di sini at-ta'atu az-zaidatu, ketaatan tambahan ya alal faraid, ya ketaatan tambahan di atas amal-amal wajib. Baik. Lanjut lagi. Ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka jika aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maka aku adalah pendengarannya. Ah, jadi pendengarannya dijaga oleh Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Matanya dijaga oleh Allah. Wala in istadani la'uidannahu. Jika dia minta perlindungan padaku, aku betul-betul akan melindunginya. Nah. Kelewat ya. Wa yadahu alladhi allati yabtishu biha. Maka aku adalah tangannya yang dengannya dia mengambil. Wa rijlahu, dan kakinya allati yamshi biha, yang dengannya dia melangkah, berjalan. Wala in sa'altani la'utiyannahu, jika dia meminta kepadaku, aku akan benar-benar memberikannya. Wala in ista'adani la'uidannahu, seandainya dia minta perlindungan padaku, aku akan betul-betul memberikan dia perlindungan. Rawahu al-Bukhari, surat Bukhari. Ya, adantuhu, lihat di hadis, man ada li waliyan adantuhu ay a'lamtuhu, aku umumkan bi anni muharibun lahu, wa aku berperang dengannya. Naudzubillah. Ista'adani ruya bin nun wa bil ba. Ya, ada yang diriwayatkan dengan nun, ista'adani, ada yang dengan ba. Ya. Ista'adabi. Nah. Baik. Kemudian tadi apa? Ya batishu biha ay ya tribu biha, yang dengannya dia memukul. Wal batshu al akhdu bisyiddatin, mengambil dengan keras. Kuntu sam'ahu sirtu sam'ahu, maka aku jadi pendengarannya. Qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian ulama ahli tahqiq mengatakan inna hadhihi as-sayrurata majazun, perubahan ini majaz. Au kinayatun, atau kinayah, kiasan ala nusratillah, akan pertolongan Allah li'abdihi, kepada hambanya. Al-mutaqarribi ilaihi, yang mendekatkan diri kepadanya. Bima dzukira, dari apa yang telah disebutkan di hadis. Wa ta'yiduhu i'anatuhu, ta'yid, dukungan, pertolongan dari Allah adalah bantuan Allah lahu kepadanya. Wa hibduhu, penjagaannya. Min antaqa'a jawarihuhu fi maksiatillahi ta'ala, yaitu dari anggota badannya terjatuh, terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya, afadal hadis. Hadis ini memberikan faedah. Ini min babil hikayah, kita baca marfu aja. Kalau sebenarnya sih mansub, sebagai maf'ul bih dari afadah. Ya, khuturatu mu'adati awliya'illahi ta'ala, ini bahayanya memusuhi wali-wali Allah. Nah, ini bahaya ini. Ya, memusuhi wali-wali Allah. Tadi yang sifatnya tadi, dia enggak takut, enggak khawatir kehilangan dunia. Ya. Dan juga dia beriman dan bertakwa. Nah, ini wali Allah. Ya. Hati-hati memusuhi mereka. Bahaya besar. Ya. Apalagi dai-dai yang mukhlis. Dai-dai yang ikhlas di jalan Allah. Ya, jangan dimusuhi dengan batil ya, dengan zalim, dengan serampangan. Mereka adalah wali-wali Allah. Ya. Imma bikarahiyatihim wa au idaihim. Apakah dengan membenci mereka atau menyakiti mereka? Nah, ini memusuhi wali Allah. Apalagi memfitnah. Ya, wa amma khusumatuhum, adapun berkhusumat, bertikai dengan mereka, amamal qada'i, di depan pengadilan, listikhraji haqqin, ya untuk mencari hak, ya mencari kebenaran, ya au kashfi ghamidin, atau menyingkap sesuatu yang tidak jelas, fala yadkhulu fi hadzal wa'idi, maka enggak masuk ke ancaman ini. Faqad tarafa ashabatu amamal qada'i wa hum akhassu awliya'illahi ta'ala. Ya, para sahabat tarafa'a, para sahabat waktu itu mereka pernah saling mengangkat kasus mereka, kasus-kasus yang mereka perselisihkan, amamal qada', di hadapan hakim. Wahum akhassu awliya, Padahal mereka adalah wali Allah yang paling khosoh. Ya, waliullah yang paling utama. Gak ada wali yang lebih tinggi kedudukannya daripada sahabat. Ya, kalau ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani tingkat kewaliannya lebih bagus daripada ya Abu Bakar Umar, wah sesat dia. Tafdil mengutamakan, menomor urutkan nomor satu Abu Bakar dan kedua Umar di umat ini dalam hal keutamaan, itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Abu Bakar dan Umar adalah manusia yang paling utama setelah Nabi mereka. Paham gak sih? Wah, ada yang bilang, Syekh Abdul Qadir Jilani sesat dia. Ahli bid'ah. Dolalah. Ya, sesat dia. Baik. Ada'ul fara'idi muqaddamun ala nawafili. Nah, berikutnya. Melaksanakan yang wajib, amalan wajib itu lebih didahulukan daripada amalan nawafil sunnah li'annal amra biha jazimun. Karena perintah amalan wajib jazim. Dengan tegas. Wa mulazamatun nawafili kasunani ar-rawatibi. Adapun mulazamah an-nawafil. Ya. Melaksanakan amalan-amalan sunnah dengan mulazamah. Dengan senantiasa melaksanakan amalan sunnah, semisal sholat-sholat sunnah rawatib, ya, wa qiyami lail, wa qiraatul Qur'an, ba'da ada'il fara'id, setelah menunaikan ya, amalan-amalan wajib, tufdi ila jalbi mahabbatillahi ta'ala lil abdi, wa sayruratihi min jumlati awliya'i. Itu tufdi ila jalbi mahabbatillah. Itu akan menghantarkan kepada didapatkannya kecintaan Allah Ta'ala kepada seorang hamba dan menjadikan si hamba min jumlati awliyaihi. Lah, min jumlati awliyaihi. Akan menjadikan si hamba termasuk ke dalam golongan wali-wali Allah. Nah, kemudian kata Syekh, ya yajibu tanzihullahi amala yaliku bihi. Wajib tanzih, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak baginya. Minal hulul, berupa hulul. Inkarnasi. Ya, hululiyah dicetuskan oleh Hallaj yang dikafirkan oleh para ulama, ya, menyatunya hamba dengan Allah. Ya, naudzubillah. Fil asya dalam berbagai hal, awil ittihad, ini ittihadiyah. Wahdatul wujud. Semua alam semesta ini adalah Allah. Ya, ada orang nyembah patung Semar, ya, hakikatnya nyembah Allah. Wajibu hamlu kulli wasfin biwahmi tashbihi ala ma'nan yaliku bidatillahi al-karimati. Namun ini ya catatan ini nih, kasih catatan nih. Wajibu hamlu kulli wasfin. Wajib membawa, memaknai setiap sifat, sifat Allah biwahmi tashbih, yang di situ ada indikasi diserupakan dengan makhluk, diwajib dibawa ala ma'nan, kepada sebuah makna yaliku bidatillah, yang layak akan zat Allah Al-Karimah yang mulia. Ya. Syekh Mustafa Dib Al-Buqa di awal-awal kitab ini beliau banyak keluar dari ketentuan Asyairah. Namun terkadang menyesuaikan dengan Asyairah. Ini adalah Asyairah. Al-Qani di kitabnya Jauharut Tauhid mengatakan membesar Asyairah, kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwithu wa rum tanziha. Setiap ayat atau hadis yang di situ mengesankan adanya penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka takwilkan, palingkan ke mana yang lain. Ya, padahal kita menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan di Al-Qur'an maupun yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, itu dengan empat ketentuan yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di awal-awal ya. Wasithiyah, yaitu bila ta'til, tanpa menolaknya kita terima sifat Allah, bila tasbih tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk, bila tahrif tanpa kita palingkan ke makna yang lain, bila takyif tanpa memikirkan bagaimana bentuknya, bagaimana bentuk sifat Allah tersebut. Ya. Tayyib. Awit taslim lillah, atau menyerahkan itu pada Allah bi ma'rifatil muradi minhu, untuk mengetahui apa maksudnya. Nah, ini mufawwidah nih, akidah tafwid. Ya, jadi yang pertama Asy'ariyah, yang kedua akidah Mufawwidah. Nah, ini biasa di sini ya. Nanti antum akan dapatin juga di, bahkan di syarah Sahih Muslim, di Fathul Bari karya Ibnu Hajar, di sebagian sifat-sifat Allah mereka seperti ini. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan di asma sifatnya karya Baihaqi juga demikian. Karena mereka adalah ya para aulia Allah yang terpengaruh dengan ya Asy'ariyah. Allah musta'an. Nah, kemudian idza shadaqa al-'abdu rabbah fi ibadatihi, jika seorang hamba dia jujur kepada Rabb-nya dalam beribadatan padanya ikhlas sampai ada kemunafikan, hatta sara fi maudi'il walayati, sampai dia menjadi di satu kedudukan walayah. Walayah bacanya jangan, bukan wilayah. Kalau walayah mahabbah, kewalian. Kalau wilayah kekuasaan. Ya. Minhu kana haqqan ayyujiba Allahu du'ahu. Ya. Maka dia dengan hak, dia hingga dia menjadi waliullah dengan hak, maka Allah akan mengijabah, mengabulkan doanya. In kana dzalika khairan lahu, jika memang pengkabulan itu bagus buat dia. Aw yu'awwiduhu khairan minhu imma fid dunya awil akhir, atau akan Allah akan mengganti doa dia, bukan dikabulkan dengan sesuai dengan permintaannya, tapi diganti khairan minhu, dengan yang lebih baik. Ini misalkan di wali ini berdoa, ya Allah berikan aku harta yang banyak. Allah tahu kalau dia dikasih harta yang banyak nanti dia akan berpaling dari agama. Allah alihkan ke yang lain. Di dunia Allah kasih dia kesehatan sehingga dia tetap tegar, istiqomah, lancar dalam ibadah, dalam dakwah, dalam ta'lim, dalam ya pengajaran dia, dalam segala aktivitas dia. Rezekinya gak lancar, kesehatannya lancar. Allah palingkan. Bisa jadi demikian. Jadi tidak dikabulkannya doa kita yang sesuai dengan yang kita minta, itu bisa jadi dikabulkan dalam bentuk yang lain. Ya. Oh, kita minta ya Allah, minta ini itu, kok belum dapat-dapat ya? Ya, gak usah khawatir. Ima di dunia wa ima di akhirat. Yang di akhirat nanti kita dapat banyak ampunan, disebabkan dahulu di dunia Allah tahan pengkabulan doanya. Gak usah khawatir doa itu belum dikabulkan. Justru kalau kita tidak berdoa itu masalah. Ya, kata Nabi SAW, malam yad Allah yaghdab alaih. Siapa yang gak berdoa pada Allah, Allah murka sama dia. Udah doa aja terus, gratis ini, ya gak? Sambil terus memperhatikan kondisi pakaian kita, badan kita, daging yang tumbuh ini jangan sampai dari yang haram. Ya. Yang sampai udah menandar tangannya, ya Rab, padahal punya sifat-sifat dikabulkannya doa. Sebagaimana dalam hadis ya. Kemudian Nabi menyebut zakarar rajulah yutilu safar. Ya, itu kan. Menyebutkan seorang yang safar. Safar itu kan sebab dikabulkannya doa ya. Salah sudah awat mustajabat kata Nabi, tiga doa yang dikabulkan. Da'watul musafir, doa orang yang safar. Badannya berdebu, rambutnya acak-acakan, kemudian ya mudu yadaih ila sama, menadahkan tangannya ke langit. Itu kan juga sebab dikabulkannya doa. Kemudian dia menyuruh, ya Rab, dia bertawassul dengan rububiyah Allah, dikabulkannya doa. Namun mat'amu haram, wa malbasuhu haram, ya. Makanannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, dia dagingnya tumbuh dari yang haram, fa anna yustajabul lidzalik. Gimana bisa dikabulin kayak gitu? Yang penting kita jaga dari hal-hal yang tidak dikabulkannya doa kita, dari hal-hal yang haram tadi. Udah doanya terus. Ya, dikabulin alhamdulillah, enggak dikabulin pasti dikabulin di dunia atau di akhirat. Dikabulkan apakah dalam bentuk sesuai request doa kita atau yang lain. Ya enggak? Faris minta. Ente kalau doa minta apa Faris? Ya Allah minta Taimiyah gitu. Ya? Minta Taimiyah. Ya. Kayak si Ombing dong, minta apa antum? Minta apa? Minta ilmu, masya Allah. Oh, minta ilmu Paris. Ya, Usama, minta apa Usama? Oh, doa. Minta diberikan kejagoan dalam main futsal. Ya Allah. Hois, minta apa? Biar bertambah angkat bebannya. Yang nilai tinggi no idza saltumullah. Ya, kalau kalian minta pada Allah, pas alul firdaus, minta firdaus. fa innahu a'lal jannah, itu surga tertinggi, itu firdaus. Ya Onan, jangan minta yang lain-lain. Ya Allah, besok mudah-mudahan ada ciki. Ya, rendah banget mintanya Onan. Minta yang paling tinggi. Ya, nggak dapat. Ya Allah, palingkan ke yang lain. Di dunia atau di akhirat. Udah gitu aja. Doa gratis, doa gratis. Coba deh, kalau sehari kita nggak berdoa, ah, itu berarti Allah palingkan kita dari kebaikan. Istighfar. Dalam sujud kok gak doa ya? Nunggu waktu iqomah kok gak doa? Ya. Dalam sehari gak berdoa? Wah itu, coba deh, cek hati itu. Nah, cek di hati kita itu. Jangan-jangan ada yang error. Nah, ada yang error. Doa. Hari sujud gak? Di dalam sujud doa gak? Masa? Wih, doa apa ini? Biar jadi petinju handal gitu. Antum kan gitu suka ngayal di sore pakai sarung lonjok angin. Pengen saya tonjok betulan itu. Gini-gini sendiri dia. Habis itu dia enggak berani lagi nih. Aduh. Nah, emangnya sangat mengidam-idamkan mau jadi petinju? Jangan. Ngapain antum? Jangan, olahraganya jangan gitu. Kalau mau gulat, yang tanpa nonjok muka. Lawannya Pak Wais lagi yang ceking. Nonjok tak muka, tangan antum masuk ke mukanya kayak film kartun. Ya, jangan. Ya, yang lain, antum mau jadi atlet, atlet yang lain. Jangan jadi petinju. Terobsesi banget menjadi petinju. Jangan yang lain. Ya. Ya, benar ya. Lanjut lagi. Mana lagi tadi? Mana tuh kan? Lewat lagi. Mana tadi? Asani. Di saya gak ada asani-asanian. Oh iya, asani. Hadis yang kedua ya, saya pikir fawaidnya. Ya. Wa'an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi, dari Nabi SAW. Fima yarwi an rabbih. Ya, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, ini hadis qudsi lagi tadi. Ya, Azza wa Jalla qala, Allah Azza wa Jalla berfirman. Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Apabila al-'abdu, hamba, seorang hamba taqarraba, mendekatkan diri ilayya kepadaku, shibran, sejengkal, taqarrabtu ilayhi zira'an, aku akan mendekatkan diri kepadanya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya zira'an, apabila dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Wa idza atani bi yamshi ataituhu harwalatan, apabila dia datang padaku dengan berjalan, aku akan mendatangi dia dalam keadaan harwalah, berlari, apa, berjalan cepat kayak lari gitu. Rawahu al-Bukhari. Nah, lugatul hadis, kosa kata hadis, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bukhari, fima yarwihi an rabbih, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, hada hadis qudsi, ini sama tadi hadis qudsi, waqad sabaqa bayanuhu, telah berlalu penjelasannya, fi babil ikhlas. Wa idza taqarraba al-abdu ilayya shibran qala al-Kirmani, kata al-Kirmani, ya, al-Harb al-Kirmani, murid dari Imam Ahmad, qamatil barahinu al-qat'iyyatu, ya, telah tegak barahin, barahin jamak dari burhan. Ya, bukti dalil-dalil yang tegas ala istihalati hadhil itlaqat, akan kemustahilan pengitlakan seperti ini semua ala Allah, pada Allah Ta'ala. Fahiyya idan, maka kalau begitu, ala sabili tajawus, ini berarti maknanya tajawus, majas. Ya. Ya. Wal makna, ini kata beliau, wal makna, Man ata syai'an minat ta'at, siapa yang datang dengan berbagai ketaatan, walau qalilan, walaupun sedikit, qabaltuhu alaihi bida'afin minal isabah, maka aku akan menerimanya dengan berlipat-lipat, yaitu berupa pahala wal ikram dan pemuliaan. Namun ikhwah, madhab al-sunnah, lagi-lagi kalau ada seperti ini, mereka mengatakan amiruha kama ja'at bila kaif. Udah, langsungkan saja hadis tersebut, ayat tersebut yang berkaitan dengan sifat-sifat, ya, melakukan saja tanpa kaif, tanpa memikirkan bagaimana bentuknya. Udah, segitu aja. Ya. Ya, dia memang demikian. Ya, bahkan para ulama semisal Syekh Utsaimin di Al-Qaidul Muslah mengatakan, "Fa yumani yamnaul qaul bi annahu yaqrubu min 'abdihi kaifa yasha'u ma'a uluwih." Memangnya apa yang mencegah Allah? Ya, untuk kita untuk Allah berfirman bahwa ya, kalau hamba mendekatkan diri pada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekatkan diri kepada si hamba tadi dengan harwalah. Ya. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Ketika Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, "Inna rabbakum yanzilu ila samai dunya fi sulusi lailil akhir." Emangnya melazimkan ars Allah kosong gitu kekuasaan? Allah berpindah. Itu sifat nuzul pada makhluk. Paham enggak sini? Baik. Nah, kata Syekh Utsaimin di Qaidul Muslah juga, "Ayyumani in yamna'u min ityani kaifa yasha'u biduni takyibin wala tamsil." Emangnya apa yang mencegah untuk datangnya Allah sebagaimana yang Allah kehendaki tanpa kita memikirkan bagaimana bentuknya, tanpa kita serupakan dengan harwalahnya makhluk, berjalannya makhluk. Kalau makhluk berjalannya ketahuan. Nah, ini sifat Allah ini. Paham enggak sini? Baik. Ini sifat Allah. Baik. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Ala yaliku bihi. Sesuai dengan yang layak bagi Allah. Nah, memang ada sebagian salaf sebagaimana dikutip oleh Syekh Utsaimin mengatakan yuradu bihi su'atu qabulillahi ta'ala wa iqbalihi ala abdihi al-mutaqarribi ilaihi al-mutawajjihi biqalbihi wa jawarihi. Ya, yaitu ya, dengan cepat diterimanya oleh Allah dari si hamba yang mendekatkan diri kepada Allah tadi dengan kalbu dan anggota badannya diterima. Ya, dengan dibalas si orang yang beramal tadi dengan balasan dari Allah berupa pahala dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga makna yang lain, annal mutaqarriba ila Allah at-taliba lil wusuli ilaihi la yataqarrabu wa yatlubu al-wusula ila Allah taala bi syai'in faqat, dan seterusnya dari berbagai makna. Dah, pokoknya itu aja tadi. Nanti di kajian akidah itu, ya. Kajian akidah. Ini santri baru belum nyampe ke situ ya, makanya saya belum jelasin. Ya, baru selesai kajian akidah apa? Qaidul Arba, ya. Apalagi di awal-awal. Dalailu Tauhid. Sama Paris, apa Ustaz Paris apa? Nawakidul Islam, Syarah Syifozan, terus Sittatul Mawadi' min Sirah. Sekarang apa? Khut Aqidah Taq. Nah, nanti Syarah Salah Satu Usul. Pelan-pelan. Belum masuk ke kajian Asma Sifat. Santai, santai. Nanti. Itu aja udah lumayan banyak tuh selesainya ya. Syarah Qaidul Arba. Ya, Dalailu Tauhid, apalagi tadi Syarah Sittatul Mawadi' min Sirah, Syarah Nawakidul Islam, itu udah lumayan. Ya, belum lagi Qaulus Sadid, ya. Nah, itu Syarah Kitab Tauhid. Ya, lumayan. Entar lah saya jelasin panjang-panjang puyeng lagi. Si Haunan, apa pula itu kata si Haunan? Apa pula itu? Nah. Ya, Al, tuh Al udah bengong tuh dia. Nah. Enggak. Mana lagi tadi? Nah, lugatul hadis ya. Mana? Belum. Wa kullama zada fi ta'ah, maka setiap kali si hamba bertambah ketaatannya, zidtuhu fi tsawabi, maka aku akan tambahkan pahala untuknya. Ya. Kemudian dalam hadis tadi, jika hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku akan mendekatkan diri padanya satu zira'. Zira' huwa as-sa'id ilal mirfaq. As-sa'id itu ini. Sa'id, lengan bagian bawah. Ini semua nih. Ini namanya dari sini sa'id sampai mirfaq. Mirfaq ini nih, siku. Jadi dari lengan bagian bawah sampai siku. Nah, ini. Segini nih, satu zira'. Satu zira' segini. Dari ujung sini sampai siku itu satu dirak. Ya, wal ba sedepah. Sedepah itu apa? Ini antum juga keder. Sedepah apaan depah? Ya, ya. Wa qadru madil yadain, yaitu ya kira-kira sepanjang dua tangan. Wa ma bainahuma minal badan, dan apa yang ada di antara kedua? Begini nih. Ini namanya ba. Ini begini, lihat perhatikan tuh ya, begini. Antum, ini kayak orang lagi apa nih begini? Nyerah ya? Orang apa? Nyerah angkat tangan ya? Ini apa nih namanya? Kayak lagi disarip. lagi salib ya, ujung kiri ujung kanan ba, panjang segini ya ba. Nah lagi disalib dari lengan kiri ke lengan kanan tuh, dari ujung ke ujung, nah, itu satu ba ya. Harwalah nau'un minal adwi, salah satu bentuk dari berlari. Wa fihi musara'atul khata, tapi di situ ada musara'ah, khatanya langkahnya cepat. Harwalah. Afadal haditsu, hadis ini memberikan faedah ad-dalalata, boleh ad-dalalatu juga boleh ad-dalalata maqul bidira fada ad-dalalata ala karami akramil akramina min haitsu ya min haitsu yu'ti al-jazila fi muqabilil qaliri. Hadis ini menunjukkan akan kemuliaan akramil akramina, itu Allah akramil akramina ya, dialah yang semulianya mulia di mana dia memberikan al-jazila balasan yang banyak fi muqabil al-qalili ya, untuk membalas amalan yang sedikit. Ini 9:30 lewat ini ya. Cukup ya kali ya, nanti kita lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.